hati kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku penuh terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupa. Sepi merindu, ku mohon padamu tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu kasihku. Bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada buatku tertawa dan lupa. Kita kan selalu bersama, merangkai di setiap kisah semua dengan dirimu untuk selamanya. Tak tahu bagaimana aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan sepi merindu. Kumohon padamu tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu semua yang kan mengganggu. Ku cinta kasihku. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah. Bila rindu pun melanda terhadapku, terasa hati gelisah.